justru yang adalah mudarat. Maka jangan dia ucapkan. Beratnya menjaga lisan, menjaga lidah, menjaga tutur kata. Sehingga sebagian salaf menyatakan tidak ada sesuatu pun yang paling pantas untuk lama ya ditahan kecuali al-lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin mereka-mereka yang mampu untuk menjaga lisannya dengan surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadhman li ma baina rijlaihi," yani harjah, "wa ma baina lihyaihi," yani lisannya, "adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin, bisa menjaga farajnya dan menjaga lisannya, ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan menjamin dia masuk surga. Akhwatu billahi rahiman rahimakumullah jami'an. Ahlussunnah salafiyat, para ummahat tentunya harus menjadi orang terdepan yang mampu menjaga lisan, ya mampu menjaga ucapan, menjaga tutur kata. Menjauhkan diri dari afatul lisan, ya penyakit-penyakit lisan yang sangat berbahaya. Wabillahi rahiman rahimakumullahu jami'an. Di antara sekian afatul lisan yang berbahaya adalah an-namimah. An-namimah. An-namimah itu yani naqlu kalamil ghair li qasdil ifsad. Menukil ucapan orang lain, menukil ucapan satu kaum kepada yang lain untuk membuat kerusakan di antara mereka. An-namimah kabiratun min kabairid dzunub, satu di antara dosa besar yang seorang harus bertaubat darinya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ya hadani yuadzabani, kedua orang ini pun dikubur dan disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amma haduhuma, yang salah satu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dia disiksa di kubur adalah karena yamshi bin namimah, karena melakukan namimah, adu domba, ya merusak hubungan seorang dengan lainnya. Wabillahi rahiman rahimakumullahu jami'a. An-namam, seorang yang melakukan namimah mesti dia terjatuh ke dalam dusta. Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyatakan, wala yakudun nammam illa kadzdzaban. Tidak ada tukang adu domba itu kecuali mesti dia itu pendusta. Kadzdzab. Ya. Terjatuh ke dalam kedustaan-kedustaan untuk merusak hubungan orang lain. An-nammam, seorang yang melakukan namimah, itu mesti terjatuh ke dalam ghibah. Al-ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, menceritakan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senang kamu ceritakan. Iya, dia sampaikan tentang saudaranya, ucapan temannya yang tidak senang disampaikan kepada yang lain. Mesti. Sehingga sebagian para ulama menyatakan, iya, semua yang melakukan namimah mesti dia ghibah. Tidak sebaliknya. Karena bedanya, kalau namimah itu niatnya nukil untuk merusak hubungan. Semua namimah mesti ghibah. Seorang namam, seorang tukang adu domba, dia kadzab, pendusta, dan juga dia pelaku ghibah. Akhwati billahi rahimana rahimakumullahu jami'an. Hindari an-namimah. Apalagi di antara ahlu sunnah. Apalagi adu domba. Iya. Para guru yang kemudian hendaknya, seorang yang melihat saudaranya atau sampai kepadanya seorang namam, ya hendaknya dia melakukan beberapa perkara berikut ini. Ketika datang kepadamu seorang namam menukil ucapan seorang kepadamu, membuatmu marah kepada orang tersebut, ingin merusak hubungan dengan seseorang, maka yang pertama dilakukan adalah yungkir, lingkari. Karena dia namam sedang berbuat mungkar. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi ailam yastati' fa bi lisani wa ailam yastati' fa bi qalbi. Ingkari dia, nasihati dia, ucapkan seperti ucapan sebagian ulama kita. Iya, apakah syaitan tidak punya tukang pos kecuali kamu sehingga menyampaikan berita-berita jelek ini kepada melalui kamu? Tidak ada tukang pos lain selain kamu. Iya, dia berid, dia ada tukang posnya syaitan. Itu bimbingan sebagian ulama kita yang sampai kepada kita. Di antara Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala, ketika datang kepada berita, iya, orang menyampaikan begitu, dia bilang, beliau rahimah berkata, iya, semua orang yang bicara tentang kehormatan saya, mereka semua fihil. Kalau terkait dengan pribadi, kehormatan pribadi, mereka fihilin, semuanya halal. Iya, tetapi satu sisi lain beliau menghardik dengan menyatakan, iya, apakah syaitan tidak punya tukang pos menyampaikan berita seperti ini kepada saya kecuali kamu? Diingkari, dinasihati. Yang kedua, wa tibillahi rahimana rahimakumullahu jami'an. Ya, yang sampai ucapan seorang Nammam, yang Nammam itu kata Ibnu Hazm kadzdzab, fasik, berarti dia. Yang sampai menyebabkan kamu kemudian terjatuh kepada su'udzon kepada saudaramu. Ingkari dia, nasihati dia, hardik dia, dan jangan sampai ucapan dia mempengaruhi kamu. Dan sampai kamu kemudian su'udzon kepada saudaramu yang dinukil ucapannya oleh si Nammam ini. Ya, oleh pendusta ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, jika datang seorang fasik membawa berita, fatabayyanu. Nammam fasik, seorang domba, pengadu domba dan fasik, jadi percaya beritanya. Jangan sampai kamu kemudian su'udzon dengan ucapan si fasik ini. Fathuhillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Yang ketiga, jangan sampai apalagi kemudian menyebabkan hal lebih jauh. Iya, menyebabkan Anda tajassus. Iya, ngirim orang intelijen. Jangan-jangan ucapan si Nammam ini benar. Jangan-jangan ucapan si pendusta ini benar. Jangan-jangan, ya, ucapan si Nammam, ya, menyebabkan dia kemudian tajassus. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Inna ba'da dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang beriman, jauhilah, ya, banyak dari prasangka yang telah dibangun di atas bajinah. Sesungguhnya sebagian prasangka su'udzon itu adalah dosa. Prasangka jelek su'udzon itu dosa, apalagi su'udzon yang dibangun di atas berita seorang Nammam. Dan jangan kalian tajassus. Ya. Dan yang terakhir, ingatlah ketika ada seorang yang mengucapkan sesuatu, nukil sesuatu kepada Anda, melakukan namimah, cerita pulang begini, pulang begini, pulang begini, cerita berkata demikian, ya, jangan aman, jangan merasa aman, jangan-jangan dia pun menukil ucapan kamu kepada yang lain. Itu mana ucapan Imam Syafi'i kurang lebih demikian. Man namma lak namma anka. Man namma lak atau ilaik namma anka. Barang siapa yang menukil ucapan orang kepadamu, pulang berkata begini, pulang berkata begini, pulang berkata, ya, dia pun akan berbuat demikian darimu. Nah, kamu ngomong sesuatu dinukil kepada yang lain. Makanya harus dipelajaran, diberi pelajaran, dinasihati, dihardik dengan tegas, yang dipercaya. Iya, kalau dia ketika melakukan namimah, iya, muji-muji kamu dengan pujian-pujian yang setinggi langit, iya, untuk percaya, iya, maka jangan aman. Suatu saat ketika kamu tidak disenangi, dia pun akan mencela kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada kamu. Itu pun ucapan sebagian para ulama kita. Iya, seorang penjilat seperti ini, namimah. Man idza ardaitahu yamdahu yamdahuka bima laysa fik. Idza ghadabtahu dhamma fika aw dhammaka bima laysa fik. Yang kurang lebih maknanya ucapan beliau, demikian. Barang siapa yang ketika dia merasa senang kepadamu, muji-muji kamu dengan pujian-pujian kita kepadamu, oh masya Allah, engkau adalah seorang alimah, engkau seorang masya Allah, wah dipuji-pujian-pujian-pujian yang indah, padahal enggak ada, hanya sekedar menjilat supaya dipercaya ucapannya. Ya, suatu saat ketika kamu membuat dia marah, dia akan mencelamu dengan cacian, cercaan jahat yang itu tidak ada pada kamu. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan dari berbagai macam afat, kerusakan-kerusakan, namimah, dusta, ghibah dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah.